بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله وجميع الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكونون جنودا مجندة، جندا بالعراق وجندا بالشام وجندا باليمن. فقلت: اختر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بالشام، عليك بالشام، عليك بالشام، فإن أبيتم فعليكم بيمانكم. عباد الله، معاشر المسلمين yang kami muliakan. Ibnu Hawalah berkata, Rasulullah berkata, di akhir zaman nanti umatku akan terkelompok dalam tiga kekuatan. Satu kelompok kekuatan mereka berkumpul di Irak. Satu kelompok kekuatan mereka berkumpul di Syam. Satu kelompok kekuatan mereka berkumpul di Yaman. Abdullah ibnu Hawalah berkata, saya adalah di antara sahabat Nabi yang paling junior, yang paling kecil usia ketika Nabi melafazkan kalimat ini. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sempat zaman itu saya hidup dan menemukan masanya, kemanakah engkau suruh saya berpihak? Kemanakah engkau suruh saya bergabung? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, wajib engkau bergabung ke Syam. Alaika bisyam. Wajib engkau bergabung ke Syam. Tiga kali Nabi mengulangi, wajib engkau bergabung ke Syam. Fa'in abaitum, maka jika kamu enggan, sulit menemukan jalan menuju Syam, susah betul, banyak penghalang, fa'alaikum biyamanikum, maka pergilah, bergabunglah ke Yaman. Syam tiga kali Nabi perintahkan, ke Yaman satu kali. Kaum muslimin, Nabi tidak merekomendasikan umatnya bergabung ke Irak. Di Irak, di awal hadis Nabi mengatakan umatnya di sana akan membentuk suatu kekuatan militer, junudan mujannadatan. Tetapi di Irak itu bercampur banyak syubhat. Mujahidinnya ada, namun pengacaunya juga banyak bermunculan dari negeri Irak. Maka untuk lebih hati-hati, umat tidak direkomendasikan oleh Rasulullah bergabung ke Irak. Ibarat Allah yang kami muliakan, tentang negeri Syam sangat erat hubungannya dengan akhir zaman. Bahkan sentral akhir zaman itu pembicaraannya bukan di Mekah, bukan di Madinah, atau mentang-mentang kita orang Indonesia, bukan di negeri Nusantara ini. Tetapi sentral pembicaraan akhir zaman adalah di Syam. Syam itu empat negara sekarang: Lebanon, Yordania, Syria, dan Palestina. Dua tempat terakhir inilah tempat yang paling banyak mengukir sejarah sepanjang umur Islam ini ada, dan tempat yang paling strategis menentukan orang terbaik, orang terburuk di akhir zaman juga di dua negeri terakhir, Suria dan Palestina. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi memerintahkan kita, jika tiba nanti masanya, kata Rasul, fitnah membara dalam bentuk pembantaian umat Islam, dihancurkannya kota-kota di negeri Syam, peperangan terjadi, pemaksaan akidah untuk pemurtadan juga masif. Pada saat itu semua terjadi, Rasul perintahkan agar umatnya ketika itu, seluruh yang ada di muka bumi, satu yang harus kalian lakukan, badiru bil a'mal, cepatlah, segeralah, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal-amal soleh kalian. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Saksikan, jika sudah tiba tahun-tahun di mana negeri Syam dibuat rusak, penduduknya dirusak, kota-kotanya dirusak, peradabannya dirusak, peperangan menghancurkan segala-galanya di sana, fala khaira fikum. Kamu yang tinggal di belahan bumi manapun di bumi Allah ini, la khaira fikum, tidak ada lagi kebaikan untuk kamu saat itu. Maksudnya apa? Hari-hari yang akan kamu jalani, terus bergerak ke depan dengan berjalannya waktu, tidak ada hari yang lebih baik kecuali lebih buruk. Lebih buruk yang akan dihadapi oleh umat manusia, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Sejak Maret 2011, saat adanya ikut-ikutan Arab Spring, mulai dari Tunisia, tsunaminya terus menyebar dan melebar sampai kepada Syria. Tapi Syria yang menunjukkan gelagat reaksi yang paling sadis, yang paling bengis, paling kejam, oleh seorang Syiah Nusairiyah dari keturunan yang memang terkenal brutal kepada umat Islam, keturunan Asadiyah, Basar Asad ini. Maka sejak itu sampai sekarang, drama pembantaian umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berakhir. Algojo-algojo dunia bergabung seluruhnya di Syam. Dan mereka rata-rata memiliki akar akidah yang sama. Syiah memiliki akar akidah yang kakak beradik kandung sebenarnya dengan Cina, Rusia. Dan mereka juga memiliki sejarah gelap kekejaman pembantaian untuk manusia yang hidup di muka bumi ini. Tayyib kaum muslimin yang kami muliakan. Dan Nabi berkata, saat-saat hari-hari fitnah itu melanda Syam, orang yang terbaik imannya di muka bumi akan berangkat menuju Syam, kata Nabi. Subhanallah. Orang-orang yang imannya terbaik akan terpilih. Magnet negeri Syam sangat kuat menarik orang-orang beriman yang terbaik imannya. Dia akan berangkat menuju ke sana karena iman. Dan dia berangkat dengan ilmu, bukan mengandalkan semangat. Kalau mengandalkan semangat bisa terjebak, masuk dalam kelompok-kelompok yang bisa-bisa membuat mereka tidak berada pada tempat yang benar. Justru nanti yang mereka bantai umat Islam sendiri, yang mereka lawan ulama-ulama sendiri, mujahid-mujahid sendiri. Maka berangkatnya orang ini punya iman, punya ilmu, bukan sembarangan. Bahkan orang selevel saya, mungkin menurut Allah saya ini terlalu kotor sehingga tidak layak untuk ada di negeri Syam. Orang yang berangkat ke negeri Syam, orang yang menurut Allah adalah khairu hadhil ummah, umat terbaik daripada umat yang hidup pada masa itu. Maka ini yang menyampaikan bukan Zulkifli Muhammad Ali, bukan Yusuf Al-Qardawi, bukan siapa-siapa yang hidup di bumi. tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik dari umatku pada saat itu akan berbondong-bondong berangkat menuju ke sana. Udah tahu itu negeri perang, malah pergi ke sana. Ngapain? Jelas maksudnya. Yang dilawan siapa? Ternyata beruang merah Uni Soviet mantan, yang sekarang disebut dengan Rusia. Ternyata seluruh kekuatan Syiah yang bergabung di sentral peperangan yang paling panas saat ini di muka bumi, di Syam. Seluruh Syiah yang ada dari Kuwait, seluruh Syiah yang ada dari Lebanon, Syiah yang ada dari Afghanistan, Syiah yang ada dari Iran, seluruhnya mengerahkan militer mereka, kekuatan persenjataan mereka, seluruh lobi-lobi mereka, dan apapun yang mereka miliki dalam rangka bergabung dengan Bashar Assad. Ditambah dengan bangsa yang memang terkenal hobi perang, yaitu Rusia. Dan sekarang di bawah kepemimpinan Donald Trump makin gila-gilaan, seolah kayak bersatu barat dan timur untuk berperang habisin umat Islam di sana. Maka yang bertahan di situ siapa? Yang mau pergi di kancah sumber kematian itu siapa? Jelas bukan orang sembarangan. Maka kalau ada dikatakan mereka teroris, yang mengatakan teroris ini tidak jauh beda dengan Fir'aun. Fir'aunlah yang menuduh Musa sebagai teroris, betul tidak? Dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, apa kata Fir'aun dengan menggunakan media yang ada? Dharuni aktul Musa wal yadu'u rabbah, biarkan aku membantai Musa, membunuh Musa, dan biarkan dia sendirian, jangan kalian bergabung dengannya, jangan kalian tolong Musa dengan apapun, jangan kalian tolong. Kenapa? Karena Musa itu ingin mengganti ideologi negeri dan negara kalian. Atau ayyuzhira fil ardil fasad. Atau Musa ingin membuat teror, membuat kerusakan di muka bumi ini. Fitnah Fir'aun pada Musa. Tidak ada satupun orang yang ada di ruangan ini yang tidak tahu jahat mana, Musa atau Fir'aun. Jahat mana? Pertanyaannya salah. Kalau jahat mana berarti Musa juga jahat, Fir'aun jahat, kan begitu kan? Pertanyaannya salah, harus sensitif dong. Pertanyaan saya, mana yang jahat? Musa atau Fir'aun? Mana yang teroris? Yang membunuhin orang siapa? Yang dibunuh oleh Fir'aun siapa? Bani Israel. Tapi coba lihat Fir'aun cuap-cuap kesana kemari. Musa itu teroris. Musa itu teroris. Jangan berpihak dengannya. Jangan bergabung dengannya. Jangan bersamanya. Jangan dibantu. Kami akan memburu Musa. Kami akan nangkepin Musa. Kami akan bunuh Musa. Ini fitnahnya Fir'aun. Mentang-mentang punya power, mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya tentara, mentang-mentang punya media, mentang-mentang lobinya di seluruh dunia, lalu dia menyebarkan fitnah sesuka hatinya. Kayak gini nih, gaya para penguasa sekaliber Fir'aun di muka bumi, nuduhin pembawa kebenaran sebagai biang onar kerusakan, pemecah belah, dan pengadu domba. Dianggap sebagai teroris yang meresahkan. Ini bahasanya kalau diulang di negeri Amerika sekarang, diulang di Jerman sekarang, diulang di Rusia sekarang, diulang di Indonesia sekarang, gak usah heran, Fir'aun juga kayak gitu kok. Bahasanya bakalan sama. Kejahatan mereka sama. Kulubuhum, hati mereka itu sama. Namanya aja yang beda. Kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi yang berangkat ke Syria hari ini untuk berperang di sana, untuk berperang loh ya, bukan yang seperti saudara kita. Mereka ini berani datang ke sana, nyabung nyawa juga walaupun gak perang, tapi ngantarin belanja dari kita, ngantarin uang kantong kita, karena iman kita bantu mereka. Dan kita gak tahu jalurnya, mereka berani nyabung nyawa. Jadi ketika mereka datang ke sana, mereka layak disebut mujahid gak? Layak. Merasa. Ini salah seorang di antara kader saya di Kota Padang. Alhamdulillah dia jadi orang sekarang. Dulu orang juga. Maksud saya sudah mandiri. Dulu awal-awal hijrah kerja di lembaga ribawi. Alhamdulillah dengarkan kajian kita. Kemudian beransur-ansur beliau hijrah, berani, dan alhamdulillah sudah ngustad. Alhamdulillah. Kalau lihat tampilannya kalah saya. Barakallahu fih. Dia berani mengantarkan belanja umat Islam di Indonesia ke sana bersama kawan-kawan. Tapi enggak ikut perang. Kalau ikut perang enggak boleh masuk ke Indonesia lagi, dijamin. Dijamin enggak boleh masuk, kalau masuk langsung ke kandang stumbin. Betul. Nah. Ikhwati fillah yang berangkat berperang di ke sana, itu manusia terbaik. Kalau ini baru manusia baik nih. Kalau yang berangkat berperang ke sana manusia terbaik. Zulkifli Muhammad Ali enggak ada apa-apanya, lewat. Kenapa? Belum pernah menginjakkan kaki ini ke bumi yang paling mulia di akhir zaman. Ternyata bumi paling mulia di akhir zaman bukan Makkah, bukan Madinah, kata Rasul. Ketika hari-hari fitnah membungkus bumi di akhir zaman, maka ketahuilah iman pada hari itu adanya di Syam. Iman pada hari itu adanya di Syam. Di Syam, Syria, Palestina. Maka standar dan bentuk ideal daripada keimanan adalah di negeri Syam. Kita sholat isya dulu, habislah sambung. Tadi saya nelpon Pak Supriyadi. Pak, jadi acara malam ini, Pak. Kata beliau, jadilah Pak Ustaz. Pak Ustaz di mana sekarang? Udah dekat dengan kantor BPK. Macet total, Pak. Pak, suara saya udah sakarat. Gimana kira-kira? Masih dilanjutkan ini atau tidak, Pak? Kata beliau, bagaimana kira-kira menurut Ustaz? Maghrib bisa aja, Pak, ya. Sampai maghrib bisa aja. Tapi saya punya kebiasaan yang tidak bisa dirubah sampai sekarang. Kalau udah naik mimbar tuh susah turunnya. Nah udah, sekarang kita sholat isya, ba'da isya kita lanjutkan. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Mari kita lanjutkan sari kajian kita berkaitan dengan negeri Syam dan apa yang harus kita lakukan pada zaman ini terhadap Syam. Ibarallah, Syam seperti kami katakan, dia adalah poros berita akhir zaman. Akhir zaman tidak bisa lepas dari Syam. Syam itu Lebanon, Yordania, Syria, dan Palestina. Perhatikan, walaupun saya tidak begitu pandai menggambar peta, Syam itu diapit oleh Turki, oleh Irak, dan oleh Saudi. Itu yang Syam. Diapit oleh Turki, oleh Irak, oleh Iran, Iran setelah Irak. Jadi Irak langsung berseberangan dengan Turki. Kaum muslimin yang kami muliakan, kejadian di Irak, di Syam ini, di akhir zaman, urut-urutannya satu. Urut-urutan kejadian di akhir zaman. Dan urutan ini akan mengantar kepada urutan yang berikutnya. Yang pertama, terjadi fitnah di negeri Syam. Fitnah dalam artian pertumpahan darah, peperangan, hancurnya kota-kota dan negeri-negeri di dalam Syam. Ya, khususnya Syria, Palestina, dan nanti Lebanon, Yordania. Fitnah Syam. Dalam artian perang dan pembantaian. Dan ini sedang berlangsung sekarang ya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat masa ini sedang kamu saksikan, kamu wajib seluruhnya berpacu-pacu, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Berarti setelah ini bakalan banyak peristiwa-peristiwa besar yang sangat buruk menimpa bumi. Apa yang terjadi di Syam akan merata nanti terjadi ke seluruh dunia. Apa yang terjadi di Syam? Hancurnya gedung-gedung. Banyaknya perang dan perang, pembantaian-pembantaian, tumpahnya darah di mana-mana. Ini semua yang terjadi di Syam akan terjadi serentak nanti secara merata di seluruh muka bumi. Cuma di tahun keberapa? Kalau sekarang sudah masuk tahun ke-7 kan? Sejak dari 2011 sampai sekarang sudah masuk tahun ke-7. Tahun keberapa muka bumi ini akan serentak merata seperti ini? Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam, kotanya, negerinya sudah hancur, maka kamu yang ada di seluruh negara, seluruh dunia siap-siap menunggu giliran akan sampai kepada kita. Pertama, yang kedua, ibarat Allah yang kami muliakan. Di negeri Syam ini nanti, di negeri Syam ini nanti muncul seorang lelaki yang dikejar, lalu laki-laki itu sembunyi ke Madinah. Laki-laki ini adalah Al-Mahdi. Ternyata Al-Mahdi terlebih dahulu berperang bersama mujahidin yang lain di negeri Syam. Kemudian dia menjadi uberan, diincar, dia lari ke Madinah, sembunyi di Madinah. Dicari-cari ketahuan bahwa ternyata dia sembunyi di Madinah. Pasukan Sufyani mengutus 300 bala tentara infanteri untuk mengejar Al-Mahdi. Maka cerita tentang Al-Mahdi telah saya sampaikan. Larilah dia ke Mekah. Pasukan yang mengejar sampai di Madinah mendengar bahwa dia sudah lari ke Mekah pun memburu ke Mekah. Sampai di Al-Baida, 300 pasukan yang mengejar itu tenggelam di Al-Baida. Kota itu Allah belah sehingga seluruh bangunannya dan penduduknya masuk di ke dalam bumi di Al-Baida. Kaum muslimin, cuma satu orang yang Allah izinkan hidup di antara yang mengejar itu. Maka tahulah penduduk Mekah telah terjadi peristiwa besar di Al-Baida. Maka penduduk Mekah sadar laki-laki dari keturunan kandung Nabi Muhammad yang bergelar Al-Mahdi sudah muncul. Serentak penduduk Mekah mengejar, memburu, memeriksa rumah-rumah di mana laki-laki itu bersembunyi karena dialah Al-Mahdi. Ini. Kemudian kejadian ketiga di negeri Syam. Masih di negeri Syam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Di negeri Syam akan terjadi namanya Malhamah Al-Kubra. Tepatnya di Syria. Malhamah Al-Kubra. Dalam bahasa terjemahan kita, pembantaian terbesar. Artinya perang yang sangat besar. Antara Rum dengan umat Islam. Antara Rum dengan umat Islam. Rum dalam hal ini disebut oleh para ulama, yaitu Amerika dan Eropa sekarang. Dalam Injil dan Taurat, Malhamah Al-Kubra ini mereka bahasakan dengan Armageddon. Armageddon. Ya. Di Ghutah. Tempatnya di Ghutah, A'maq dan Dabiq. Ada apa sebenarnya? Perhatikan baik-baik. Di Irak akan ditemukan gunung emas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengeringnya Sungai Eufrat. Dan Sungai Eufrat sekarang sudah kering sejak 2014. George Bush sudah mengumumkan di Irak ada gunung emas yang sangat besar. Amerika memastikan gunung emas ini jadi milik mereka. Rusia yang ada di sini menyadari betul bahwa lumbung emas terbesar di dunia ternyata ada di Irak. Subhanallah, ini hadisnya sahih. Di mana Nabi mengatakan akan tidak terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu Sungai Eufrat. Bila Sungai Eufrat mengering, akan ditemukan gunung emas. Sungai Eufrat telah kering 2014. George Bush mengumumkan bahwa satelit mereka sudah menemukan adanya gunungan emas yang besar di Irak. Kata Rasulullah, seluruh laki-laki di muka bumi akan membawa senjata mereka menuju kemari untuk memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang laki-laki yang perang di sana, mati terbunuh 99. Cuma satu yang bertahan hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di riwayat yang lain, Nabi tidak berharap satu pun umatnya yang ikut berperang demi memperebutkan emas di Irak. Makanya Pak, Irak ini sumber fitnah. Dan Nabi tidak suka umatnya kemari. Tayyib kaum muslimin. Rusia menyadari, India menyadari, China menyadari, ya, Blok Timur menyadari bahwa masa depan dunia itu kekayaan terbesarnya ada di Irak. Perebutan memperebutkan gunung emas ini dari negara-negara blok timur menjadikan blok barat melihat tidak ada peluang untuk memenangkan pertarungan di sini sementara lawan yang akan dihadapi besar-besar. Kecuali mengambil kekuatan Islam yang saat itu sudah mulai melebur menjadi kekuatan militer yang nyata. Sekarang ada upaya Arab Saudi tidak? Mempersatukan militer-militer Islam. Sudah ada. Dan ini akan semakin nyata nanti. Ketika Turki dengan resmi mengerahkan segala kekuatan dan militernya. Arab dengan segala termasuk Afrika dan negara Islam bersatu nanti. Maka Barat melihat Amerika, Eropa tidak ada jalan untuk mengalahkan Timur kecuali melebur dan bersatu melakukan perjanjian damai terlebih dahulu dengan Islam. Coba lihat, Trump mulai merubah strateginya. Antum lihat enggak apa yang dilakukan oleh Donald Trump sekarang? Mulai merubah strateginya. Awalnya dia mengumumkan perang dengan dunia Islam. Dan dia ikut membombardir bersama dengan Rusia di Syam. Awal-awal dia baru naik. Segala kebijakan-kebijakannya menyakitkan umat Islam. Sekarang dia mulai mengumumkan kepada dunia, saya akan melakukan kunjungan diplomasi yang paling bersejarah, paling indah ke Arab Saudi. Lalu saya akan berkunjung ke negeri Arab lainnya dalam rangka memperkuat hubungan bilateral di antara negara-negara ini. Sesungguhnya kaum muslimin dan para pemudanya. Walah, mulai menjilat Donald Trump. Sadar dia bahwa kekuatan blok timur yang besar dan kuat ini, China, Rusia, India, Iran, dan lain-lainnya, tidak akan mungkin ditaklukkan oleh mereka yang secara finansial, secara ekonomi, secara militer, sudah ngap-ngapan. Kecuali mereka mengajak kekuatan Islam yang ada di tengah-tengah sebagai bahagian daripada sekutu mereka. Dan Allah berfirman, kamu akan memenangkan pertarungan itu. Pertarungan besar di akhir zaman nanti adanya di Irak. Hancur ini negeri. Antara blok timur dengan blok barat dan Islam bersatu di sini. Saya lihat, wallahu a'lam, Donald Trump akan menjadi jembatan menuju terwujudnya itu nanti. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi setelah itu, blok Rum atau Romawi, Amerika, Eropa akan mengibarkan bendera salib di Syria. Di A'maq. Di Syria mengibarkan bendera salib. Lalu berkata, Yahya salib, Yahya salib. Perang besar kemarin, pemenangnya adalah salib, kata mereka. Sementara umat Islam sebagai pejuang tangguh yang luar biasa menggemparkan, menggentarkan blok timur, tidak dianggap oleh Rum ini. Mereka salah lagi dalam strategi dan langkah. Kibaran bendera salib ini menimbulkan kemarahan kepada umat Islam yang ada. Dan kaum muslimin menjadikan terjadilah perang Malhamah Al-Kubra di Syam, di Syria, di Ghouta. Disitulah terjadi peperangan selama 4 hari kata Rasul. Blok Rum mengutus 80 bendera, artinya 80 negara nanti. Setiap negara mengirim 12.000 pasukan terbaiknya dengan kuda-kuda mereka. Dengan pedang-pedang terbaiknya. Berarti saat itu nanti peperangan sudah peperangan manual. Ini yang dikatakan oleh Albert Einstein, perang dunia ketiga kalian sudah perang dengan senjata manual. Ini yang disebutkan oleh Steve Jobs dan ini yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu. Saat itu nanti kalian sudah perang seperti zaman sekarang. Dengan pedang, dengan panah, dengan kuda, dengan tombak. Kalian akan berlari berjalan di atas kedua kaki kalian. Kondisi peperangan saat itu di Syam. Jadi ini kejadian yang ketiga terbesar. Malhamah Al-Kubra atau Armageddon terjadinya di Syam. Selanjutnya apa? Selanjutnya turun Nabi Isa nanti juga di Syam. Di Damaskus. Nabi Isa turun di masjid yang ada menara putihnya. Turunnya Nabi Isa. Ya. Dajjal nanti akan keluar di sini Dajjal. Ini kota Asbahan. Iran. Kota Asbahan adalah kota khusus untuk umat Yahudi di Iran sekarang. Nabi mengatakan Dajjal akan keluar di Asbahan. Dan dia dikelilingi oleh 70.000 pasukan Yahudi yang sudah siap dengan pakaian jubah kebesaran Yahudi dan pedang-pedang terbaik pada masa itu, kata Nabi. Sebagai informasi buat Bapak Ibu semua. Di Asbahan hari ini sudah standby 70.000 lelaki yang kekar-kekar dari bangsa Yahudi dan jubah khas mereka. Dan jubah itu tidak berjahit. mereka sudah memesan pedang dari besi-besi terbaik di muka bumi sebanyak jumlah mereka yang ada, dan pedang itu tidak boleh dimiliki kecuali hanya oleh mereka. Subhanallah kondisinya sekarang kaum muslimin. Nah, Dajjal ketika lepas dia langsung mengelilingi permukaan bumi. Lamanya berapa? Hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Lalu ngapain? Dia mengepung Imam Mahdi. Al-Mahdi adanya di Syria saat itu, di Damaskus. Al-Mahdi saat itu kembali. Jadi setelah Jazirah Arab ditaklukkan oleh Al-Mahdi, ya, kemudian Blok Timur juga sudah takluk seluruhnya, Turki juga sudah ditaklukkan oleh Al-Mahdi, Dajjal keluar. Dajjal keluar, ngapain? Garap manusia yang ada di muka bumi supaya sujud menyembahnya dan mengkafirkan manusia. Setelah selesai, Dajjal menuju kepada kekuatan yang belum berhasil ditaklukkannya, yaitu kekuatan Al-Mahdi di Syria, di Damaskus. Al-Mahdi menyadari Dajjal bukan lawannya. Orang-orang yang beriman bersama Imam Mahdi dibawa masuk ke dalam masjid Jami' Amawi. Dan di masjid itu ada menara putihnya. Saat ini menara putih itu belum rusak, belum diganggu. Silakan buka nanti buku ensiklopedia akhir zaman, lihat foto menara putih tersebut di masjid Jami' Amawi. Al-Hafiz Ibn Kathir, ulama-ulama besar dari kaum salaf sangat yakin inilah dia masjid, disinilah nanti Nabi Isa akan turun. Kaum muslimin, Dajjal datang di waktu asar dikepung Al-Mahdi. Orang-orang beriman terkepung di dalam. Pintu gerbang masjid ditutup rapat-rapat. Mereka di dalam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dajjal dengan bala tentaranya yang sangat banyak mengepung di luar. Kaum muslimin yang kami muliakan, malam hari orang-orang beriman hampir-hampir tidak bisa tidur. Paling-paling mereka hanya terpejam matanya sebentar, bangun lagi langsung tahajud. Mereka menangis, mereka berdoa, salat lagi salat, menangis, berdoa, salat lagi. Mereka betul-betul pasrah sebab manusia terkuat di bumi sudah mengepung mereka di luar, Dajjal. Manusia yang seluruh jin dan setan satu bumi tunduk kepadanya. Manusia yang seluruh dukun, seluruh ahli sihir tunduk kepadanya, sudah ada di luar dengan bala tentaranya yang sangat garang, para Yahudi-Yahudi yang tidak ada hati dan perasaan. Kaum muslimin, ketika itu waktu subuh pun masuk. Waktu subuh masuk, Imam Mahdi perintahkan azan. Selesai azan, mereka sholat sunat fajar 2 rakaat. Setelah itu Imam Mahdi perintahkan qomat. Dia pun maju, Imam Mahdi maju untuk mengimami sholat subuh. Waktu akan qomat, waktu qomat selesai, serentak seluruh mata orang-orang beriman tertegun melihat ke arah langit. Ada cahaya yang sedang meluncur menuju bumi. Ternyata 2 orang malaikat yang mengapit Nabi Isa alaihis salam. Kata Rasulullah, Nabi Isa meletakkan 2 tangannya di atas 2 bahu malaikat, samping kiri dan kanannya turun. Saat sampai di bumi, malaikat naik kembali. Imam Mahdi langsung mundur ke belakang, mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami sholat. Kata Nabi Isa, la. Qomat tadi untuk kamu. Pemimpinnya zaman sekarang adalah kamu. Silakan majulah jadi imam. Maka Imam Mahdi kembali maju dan menyolati dan memimpin imam untuk kaum muslimin termasuk Nabi Isa di belakang. Dajjal gak nyadar di luar sana bahwa satu-satunya kekuatan yang disimpan oleh Allah yang bisa membunuh dia sudah Allah turunkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini terjadi turunnya Nabi Isa, ya. Dan masjid itu sudah ada sekarang. Menara putih itu juga sudah standby sekarang. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini agenda yang ke-4 terjadinya di sana. Kemudian yang ke-5, apa yang terjadi? Di negeri Syam, Dajjal akan terbunuh di pintu Lut, Palestina. Ya, Dajjal terbunuh di pintu Lut, Palestina. Jadi setelah Dajjal mengepung, Nabi Isa sudah turun, sudah sholat bersama orang-orang beriman. Orang beriman sudah berbunga-bunga hatinya, ya. Ini pertanda Dajjal pasti akan mampus. Sudah kaum muslimin, ringan perasaan orang beriman. Pertolongan Allah dari langit sudah turun. Allah ketika itu memberikan kepada Nabi Isa kekuatan yang mengalahkan kekuatan Dajjal. Bapak akan bayangkan seperti apa sesungguhnya kekuatan Nabi Isa ini. Kata Rasulullah SAW, saat selesai matahari terbit, orang sudah selesai zikir, Nabi Isa pun berdiri menuju ke arah gerbang. Dajjal di luar mendekati gerbang mau membukanya. dengan kemampuannya. Nabi Isa juga mendekat. Jadi saling mendekat ini. Enggak nyadar Dajjal bahwa satu-satunya yang paling dia takuti juga sudah mendekati pintu. Saat Dajjal mendekat, Nabi Isa mendekat, Nabi Isa buka. Nabi Isa buka nih pintu. Dajjal melihat dari dekat sudah muncul manusia yang ditakdirkan oleh Allah akan membinasakannya. Menjerit dia di tempat. Kata Rasulullah, melelehlah tubuh Dajjal seperti garam yang meleleh di dalam air. Demi Allah, kata Nabi, kalau Dajjal tidak lari, bertahan di tempat, dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Tapi Dajjal segera lari. Kata Rasulullah, nafas Nabi Isa, nafasnya saja, seluruh orang kafir yang ada sekitar Dajjal mati di tempat oleh nafas Nabi Isa. Dan nafas Nabi Isa mampu membunuh di jarak 500 km. Bapak mampu bayangkan kekuatan apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa ketika itu. Wong Dajjal saja begitu hebatnya, tentulah antinya dari langit jauh lebih hebat. Lari Dajjal ke timur, Nabi Isa sudah nunggu di timur. Lari Dajjal ke barat, Nabi Isa sudah nunggu di barat. Dan Nabi Isa tahu bahwa kematian Dajjal adalah di pintu Lut. Maka Isa nunggu di pintu Lut. Dajjal nyampe ke sana, langsung ditikam dengan tombak yang dibawa oleh Nabi Isa. Tembus, Dajjal pun mati. Ini agenda kelima yang terjadi di Syam. Agenda terakhir yang terjadi di negeri Syam adalah, di Syamlah pusat khilafah Islamiyah penutup di bumi ini, yaitu Palestina, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, ya, pusat khilafah Islamiyah terakhir. Pusat khilafah Islamiyah terakhir. Jadi bukan di Mekah Madinah ya. Bukan di Mekah, bukan di Madinah, pusat khilafah terakhir, tapi di Palestina. Di Palestina, di Al-Aqsa. Di sanalah pusat kekhalifahan Imam Mahdi, yaitu pada fase kelima. Ibarat Allah yang kami muliakan, demikian urut-urutan kejadian besar yang akan terjadi di negeri Syam. Nah, menjelang kejadian itu, ini yang paling berat yang rasanya dihadapi oleh umat Islam, dan ini waktunya lama. Saya tidak tahu apakah tahun ketujuh ini berakhir ini, atau mungkin sampai belasan tahun, atau mungkin kurang daripada itu. Wallahu a'lam, yang pasti fitnah Syam adalah peluang terbesar untuk membuktikan mana yang beriman di bumi ini, mana yang tidak beriman. Yang mencemeh Syam pada hari-hari fitnah ini sedang melanda, maka dia adalah munafik yang iba hatinya dengan Syam, yang berdoa untuk Syam, yang mengalirkan bantuannya untuk Syam. Insyaallah dia sudah menunjukkan imannya di hadapan Allah di akhir zaman ini. Ini di masanya. Maka kalau Bapak ingin membantu Syam sekarang, kalau fisik kita tidak bisa berangkat ke sana, berangkatkanlah harta kita. Ini ada orang yang siap mati ini. Orang yang siap mati mau berangkat ke sana. Biar mereka berangkat. Mereka sudah kontrak mati dengan istrinya, dengan keluarganya. Kena berangkat ke sana risikonya kena bom. Berangkat ke sana risikonya ditembak. Dan mereka berangkat. Mereka berangkat. Kalau mereka dusta, kedustaan mereka yang tanggung. Dan pahala kita tetap di sisi Allah. Kalau mereka benar, maka tetap mengalir pahala buat kita. Jadi jangan ragulah. Bismillah, berangkatkan. Besok ada acara buka bersama dengan duit dari kita untuk saudara pengungsi muslim kita yang ada di Syria. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, ada sesuatu yang perlu rasanya saya luruskan sedikit. Ustaz, di mana sih peranan Arab Saudi? Katanya sejak Raja Salman ini naik, dia mempunyai peranan yang sangat besar untuk dunia Islam. Buktinya, para pengungsi di Syria, para pengungsi Syria masih aja banyak sengsara kemana-mana. Semoga Bapak sudah sampai berita ini kepada Bapak semua ya. Ketika wawancara dari London dilangsungkan dengan salah seorang di antara pangeran Arab Saudi yang memiliki jabatan dan kekuasaan, ditanya bagaimana sebenarnya peranan Arab Saudi. Apa kata Arab Saudi? Kami tidak mempublikasikan. Yang masuk ke negara kami dan kita sambut tidak di kemah-kemah kami menyambutnya, tetapi di rumah-rumah resmi. Dan rumah itu langsung jadi milik dia. Kami berikan kepadanya kewarganegaraan. Kami berikan kepadanya fasilitas sekolah. Kami berikan kepadanya kehidupan. Beasiswa buat anak-anaknya. Dan tunjangan bulanan. Jumlah mereka yang sudah kami terima dari Syria 2.400.000 orang. Tapi tidak dipublikasikan. Karena kebiasaan kami tidak mempublikasikan kebaikan yang kami buat. Inilah adat Islam. Jadi kita jangan berburuk sangka dengan Arab Saudi. Peranan mereka luar biasa. Kalau Turki sudah luar biasa, tetapi mereka baru membantu sebatas menyiapkan kamp-kamp penampungan, memberikan makan dan minum. Ya? Subhanallah, sudah itu dua biasa, dahsyat. Nah, yang lain-lain yang enggak bisa tembus ke Saudi, yang bisa enggak bisa tembus ke Turki, tapi bisanya menyeberang segala macamnya, maka mereka-mereka ini juga tidak perlu kita salahkan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Oke, sekarang ketika kita sudah mendengar bahwa yang berangkat ke sana mereka adalah orang-orang terbaik jika niatnya adalah untuk berperang di situ. Karena lawannya jelas, lawannya adalah Amerika dan Rusia, Cina dan Syiah. Lawannya jelas kalau perginya berperang ke sana. Kalau di Indonesia mau perang lawan polisi umpamanya, memang polisi itu bukan muslim. Hah? Perang lawan TNI, memang TNI itu bukan muslim. Susah kita kan. Ada kabut kalau perang di Indonesia nih. Ya Allah, lindungi Indonesia, jangan sampai perang. Kalau ada satu dua orang oknum yang menjijikkan menurut mata kita, jangan dipukul rata seluruh yang ada di belakangnya. Tidak boleh. Makanya nasihat saya berulang-ulang, saudara kita yang ada di kepolisian, masih banyak orang-orang yang beriman. Masih banyak di TNI itu orang-orang yang beriman. Jika ada satu dua oknum yang memuakkan dan menjijikkan, maka oknum itu biar nanti Allah yang urus. Kita perlu tegar dan bersabar saja sekarang ini. Memang ada orang-orang munafik di dalam itu, memang ada. Enggak pun di sana, di kantor-kantor saja banyak orang munafiknya, betul tidak? Di Tanah Abang aja banyak orang munafiknya, betul tidak? Jadi jangan mengeneralisir. Ya, tapi kalau di Syria jelas lawan yang dihadapi siapa, jelas. Jelas kaum muslimin. Saya sebenarnya antara satu di antara dua. Yang pertama seneng kalau seandainya sempatlah PKI ngamuk, komunis brutal nyata-nyata, senang Pak. Kenapa senang? Terang lawan yang akan kita hadapi, betul tidak? Iya. Tapi masalahnya kalau dia suruh yang maju ke depan tuh polisi ngadapin kita, ini pilu hati kita Pak. Polisi itu saudara muslim kita, susah. Tapi kalau atas nama bendera komunis dia maju, saya yakin Pak, lu jual gua beli, gua borong. Masya Allah. Saudara-saudaraku, bapak ibu sekalian, hamba-hamba Allah kami muliakan. Jadi kita gak bicarakan dulu kasus dalam negeri kita ya, kita kembali ke Syam. Kita kembali ke Syam. Sekarang siapkan dompetnya, keluarkan duitnya. To the point aja lah. Ya. Kalau perlu dompetnya masukkan sekalian. Keluarkan KTP-nya, SIM-nya semacam keluarkan, masukkan semua. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ramadan nanti udah dekat. Ustaz, sebagian zakat kami boleh enggak ke sana? Sebagian boleh, tahan sebagian yang lain untuk di Indonesia. Masukkan juga zakatnya. Tafadhol. Silakan, sambil ini berjalan, kalau ada yang mau tanya sama saya silakan ditanya, saya akan jawab. Silakan. ISIS mengklaim bahwa panji hitam itu adalah mereka. Ini klaim ISIS. Kamilah yang dimaksud dengan panji hitam itu. Sementara kaum muslimin, Jabah Fatusyam juga benderanya hitam. Dulu Jabah Nusrah juga benderanya hitam. Ahrar Syam juga benderanya hitam. Seluruhnya berperang melawan musuh yang sama. Siapa yang paling benar sebenarnya dari mereka semua? Kaum muslimin yang kami muliakan, yang akhlaknya meniru akhlak para sahabat. Kalau sahabat itu gimana? Paling berhati-hati dengan darah orang Islam. Ini dulu. Maaf, ISIS berhati-hati enggak dengan darah orang Islam? Tidak. Bahkan mereka menghalalkan darah ulama manapun di muka bumi ini yang tidak setuju dengan mereka. Mereka sebutkan, di negara ini ulama ini harus dibunuh. Siapa yang bisa membunuhnya dari cabang kami di sana, maka untuknya surga. La ilaha illallah. Mereka sebutkan satu persatu. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi termasuk yang wajib dibunuh. Presiden Persatuan Ulama Dunia. Kalau di Indonesia yang wajib dibunuh Habib Rizik Syihab, benderanya juga hitam. Tapi kaum muslimin bukan begitu. Akhlak yang bendera hitam itu seperti akhlaknya para sahabat. Iman terbaik di akhir zaman adanya di Syam, kata Nabi. Berarti standar iman mereka mendekati standar imannya para sahabat. Sahabat itu sangat hati-hati dengan darah kaum muslimin. Khalid bin Walid saja membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Marahnya Rasulullah luar biasa. Lalu Khalid berkata, ya Rasulullah, dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat hanya untuk menjaga agar nyawanya selamat dari ketajaman mata pedang saya. Apa kata Rasul? Kata Rasul, asyakokta sodrah, apakah engkau sudah belah dadanya sehingga engkau bisa memastikan dia jujur mengucapkan itu atau tidak? Semata-mata dia yang mengucapkan dua kalimat syahadat, terjaga darahnya, kehormatannya, terjaga hartanya. Begitu loh Pak. Nah ini semuanya halal darah. Yang gak setuju dengan khilafah ISIS, halal darahnya. Maka ini tidak benar. Di bidang ini yang kita tidak setuju. Bahwa lawan mereka itu adalah Amerika, saya setuju. Lawan mereka Yahudi, kompak kita. Lawan Rusia, Cina, itu lawan kita. Tapi kalau sudah halal darah umat Islam yang lain, di sini kita berseberangan. Ya, oleh karena itu hati-hati. Bendera hitam sih. Tapi yang berakhlak sahabat yang mana? Itu dulu. Taliban yang ada di Afghanistan berakhlak insya Allah meniru akhlak para sahabat. Al-Qaeda insya Allah meniru akhlaknya para sahabat. Semampu mereka. Dan mereka sangat berhati-hati dalam masalah darah. Ini kaum muslimin, saya mengajak kita berhati-hati. Berhati-hati. Ya. Ini anak-anak muda banyak yang bablas. Hanya mendengarkan informasi sepihak. Ustadz kan juga mendengarkan informasi sepihak. Saya sedikit banyaknya ada ilmu, Allah titipin. Majalah resmi mereka saya baca. Video-video mereka saya simak. Pikiran-pikiran mereka saya telusuri. Dan kita ada standarnya. Ketika ulama dunia tidak setuju, saya yang baru ilmunya tidak seberapa melihat ini juga jauh daripada ajaran Islam. Dan juga mengatakan tidak setuju. Dan kaum muslimin udah sama. Oleh karena itu, bendera hitam yang dimaksud di akhir zaman, insya Allah ta'ala, yang sumbernya dari Khurasan dan dari Syam yang lurus. Yang berbaiat pertama kepada Nabi, kepada Imam Mahdi di Mekah adalah yang dari Khurasan. Yaitu dari? Wallahu'alam. Kita tidak bisa memastikan sekarang, tapi ciri-cirinya hampir mirip dengan Taliban. Wallahu'alam. Nah, cukup? Mana yang lain? Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Kan tadi sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasul, jika itu terjadi dan saya hidup pada masa itu, apa yang engkau suruh kepada kami? Kata Nabi, alaika bi Syam. Kamu harus bergabung ke Syam. Kamu harus tolong Syam. Nah, itu kan perintah itu. Hah? Kalau kita punya duit, ada duit 100. 70 kita tahan untuk orang-orang yang susah di sekitar kita, 30 kita kirimkan ke sana. Kan begitu. Bukan berarti kita tinggalkan semua yang ada di dekat kita. Ketika bara jihad juga terbuka di Indonesia, bisa jadi untuk jatah Syam udah gak ada. Karena jihad memerlukan dana yang tidak sedikit. Dan di Indonesia akan tiba masanya. Itu pasti akan tiba masanya. Kapan? Allahu'alam. Mungkin tahun ini, mungkin akhir tahun ini, mungkin tahun depan, atau kapan? Wallahu'alam. Tapi pasti. Karena ketika Syam sudah babak belur macam ini, akan merata ke seluruh dunia. Hah? Cuma masanya kapan, mulainya kapan, Allahu'alam. Kalau melihat, makin rame kayaknya sekarang Indonesia kita. Betul tidak? Saya sarankan makin hati-hati ya. Makin hati-hati. Jangan terprovokasi oleh apapun, oleh siapapun. Gerakan kita senantiasa bergerak di belakang komando para alim ulama kita. Selama mereka masih mengomando, maka insya Allah kita akan dalam pantauan yang benar, dalam aturan yang aturan main yang benar, insya Allah. Tapi kalau sudah mengomando orang-orang yang gak jelas, perang, udah tinggalkan itu komando itu. Kalau perlu yang memberikan komando, langsung sumpal mulutnya pakai tisu dia. Hati-hati, jangan-jangan dia provokator. Sekarang memang sengaja diadu-adu umat Islam dengan sesama umat Islam. Jangan sampai terpancing dengan adu domba tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa harus ke Syam, ya karena itu ada perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memberikan perhatian yang besar kepada mereka khususnya di akhir zaman. Nah, silakan ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Silakan. Kondisi apa? Turki. Bagus, terima kasih pertanyaan ini. Turki nanti, Turki kan sekarang, Masya Allah ya, arahnya sudah mengarah pada khilafah Islamiyah, betul tidak? Tapi ketahuilah bahwa Turki akan disekulerkan kembali. Secara paksa. Berarti ada peluang Erdogan ini dibunuh. Ada peluang Erdogan dibunuh, Kemudian dipaksa rakyatnya untuk kembali ke sekuler, tapi sudah terlambat. Rakyat sudah mengental semangatnya menuju kepada Islam yang kafah. Makanya ketika Turki ini ditaklukkan oleh Imam Mahdi dan orang-orang beriman, Turki tidak melakukan perlawanan. Kenapa tidak melakukan perlawanan? Karena rakyat mereka dan mayoritas militer mereka sudah rindu kepada khilafah Islamiyah. Sudah terbentuk sebelumnya oleh Erdogan. Erdogan sudah membuat akar rumput mulai dari anak-anak sampai remaja, ya, sampai dewasa, sudah dibentuk dengan kecintaan kembali kepada Islam. Sudah jijik mereka dengan sekuler. Dunia berusaha membunuh Erdogan sekarang. Jika Erdogan berhasil dibunuh, maka Turki akan diusahakan balik kepada sekuler. Tetapi saat itu sudah terlambat. Rakyat sudah mencintai dan mendarah daging kepada Islam ini. InsyaAllah Ta'ala. Jadi begitu posisi Turki nanti, ya. Iya, penaklukan Turki yang melakukan adalah Imam Mahdi dan orang-orang para mujahidin yang ada di Syam. Apa? Bukannya sebelum itu pernah juga ditaklukkan yang oleh Al-Fatih itu? Iya. Maksudnya itu mungkin ada riwayat lain yang saya nggak tahu. Penaklukan Turki, ya, di masa Muhammad Al-Fatih itu direkomendasikan, disebut oleh Rasulullah dalam hadis, ya, bahwa sebaik-baik raja adalah yang bisa menaklukkannya. Tetapi itu penaklukan betul-betul perang. Sementara penaklukan terakhir di akhir zaman, ini menandakan apa? Menandakan Turki sudah kembali dipimpin atau dikuasai oleh kekuasaan jahat. Kan begitu kan? Sehingga dia ditaklukkan kembali. Kalau masa Erdogan, dijamin Turki tidak perlu ditaklukkan, malah langsung gabung dia. Paham? Ya. Jadi penaklukan yang terakhir beda dengan penaklukan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Nah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, yang tanya di ujung-ujung semua. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Yang saya tanya dari 6 fase itu, dufan gimana? Ini bukan 6 fase. Yang urutan di Syam itu. Ini kejadian-kejadian besar di akhir zaman di negeri Syam. Iya. Kalau dufan seluruh dunia. Berarti kan itu kan perang itu udah Kalau ini kan masih teknologi canggih nih. Yang nomor satu kan fitnah Syam masih teknologi canggih. Senjata-senjata super modern kan dikerahkan ke Syam sekarang. Ini masih Al-Mahdi. Nah, ketika Al-Mahdi ini muncul sudah enggak ada lagi teknologi. Berarti di sini nanti dukhon. Paham? Di sini nanti dukhon, meteor langsung dukhon. Dukhon adalah tanda besar kiamat yang pertama. Lalu Al-Mahdi muncul, ya, terjadilah peperang-peperang besar, dan peperang terbesar adalah Malhamah Al-Kubra di Syam. Nah, di sini baru tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal muncul, Dajjal, gitu loh. Setelah Dajjal, tanda besar kiamat yang ketiga, turunnya Nabi Isa, paham? Ya. Ya. Masya Allah, barakallahu fik. Antum punya kolam enggak di rumah? Coba masuk, lemparkan batu ke kolam yang tenang itu, lemparkan. Ketika jatuh, mengembang enggak? Mengembang. Kalau umpamanya terlalu besar, bahkan kembangannya sampai ke tingkat ujung, ya, baris-baris terakhir. Sampai ke ujung dunia pun. Ketika penduduk negeri dijajah oleh orang kafir satu jengkal saja, orang-orang setempat wajib membebaskan satu jengkal itu. Umpamanya ada satu kecamatan ditaklukkan oleh orang kafir Belanda, umpamanya kan? Maka penduduk setempat wajib, hukumnya fardu ain, setiap laki-laki dan wanita untuk membebaskan kembali tanah itu. Jika tidak mampu, maka kewajiban itu merembes ke kecamatan-kecamatan tetangga. Jika mereka sudah bersatu juga belum mampu, merembes ke seluruh kabupaten-kabupaten tetangga. Belum mampu juga satu provinsi, wajib fardu ain. Fardu ain. Ya. Jika provinsi itu juga tidak mampu, maka provinsi-provinsi sekitarnya menjadi wajib. Jika juga tidak mampu, satu negara wajib memerdekakan dan membebaskan tanah yang dijajah oleh orang kafir dan dikuasai orang kafir tersebut. Jika negara itu tidak mampu, maka negara-negara tetangganya menjadi wajib. Juga jika tidak mampu, maka akhirnya melebar sampai ke seluruh dunia. Dan Umar bin Khattab mengumumkan ketika menaklukkan Palestina, Masjidil Aqsa. Apa kata Umar? Al-Aqsa ini adalah tanah wakaf milik umat Islam, berarti seluruh dunia. Ketika Al-Aqsa dijajah kembali oleh Israel, hukum memerdekakan Al-Aqsa sekarang adalah fardu ain. Fardu ain. Begitu. Aqsa adalah fardu ain bagi umat Islam, memerdekakannya kembali. Hamba. Nah. Dan ini pembahasan bukan satu mazhab yang menyebutkan, tapi sepakat seluruh imam-imam mazhab kita yang empat menyebutkan bahwa fardu ain hukumnya memerdekakan negeri yang bila penduduk itu tidak mampu maka menyebar kewajiban seperti yang saya uraikan tadi, Pak. Ya. Cukup? Ya, silakan, Pak. Ini terakhir. Dajjal itu keluar ketika peperangan-peperangan sudah selesai. Ya, Pak, ya. Jadi Dajjal itu keluar ketika peperangan-peperangan sudah selesai. Malhamah Al-Kubra juga sudah selesai. Turki sudah ditaklukkan, seluruh Rum sudah tumbang, seluruh blok timur juga sudah lenyap dari muka bumi ini kekuasaan dan kekuatannya. Jadi Dajjal itu bukan zaman perang lagi. Kemunculan Dajjal murni adalah fitnah iman. Orang ketika itu sedang lapar satu bumi. Kemarau panjang 3 tahun berturut-turut, Pak. Dajjal tampil dalam rangka menyelamatkan manusia untuk tetap bertahan hidup, bisa menurunkan air, bisa menghidupkan tanah, bisa menghidupkan kuburan orang-orang yang ada di kubur bangkit semua, memberikan makanan, siapa perlu makan ambil sebanyak-banyak yang kalian suka, yang penting beriman pada Dajjal. Itu, Pak. Jadi masa Dajjal bukan masa perang, ya. Orang beriman tugasnya saat itu lari dari Dajjal, sembunyi dalam rumah. Kalau ada Mekah Madinah bisa dikejar, masuklah ke Mekah ke Madinah. Karena dua kota itu sihir Dajjal tidak bisa masuk, fisik Dajjal juga tidak bisa masuk, bala tentara Dajjal juga tidak akan pernah bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Jika tidak mampu, maka larilah masuk ke dalam rumah masing-masing. Ya, pastikan istri di dalam rumah, kata Rasulullah. Mak dalam rumah, bibi dalam rumah, anak gadis, saudara perempuan dalam rumah, ikat mereka semua. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, bacakan surah Al-Kahfi di dalam rumah itu sampai tamat. Surah Al-Kahfi, bukan Yasin, Pak. Surah Al-Kahfi. Yang membaca itu insya Allah ada beberapa kemungkinan. Pertama, rumahnya tidak nampak oleh Dajjal dan bala tentara Dajjal. Seperti tidak nampaknya lubang pintu gua pemuda Kahfi saat padahal bala tentara Togut itu kan bolak-balik depan pintu gua itu. Enggak nampak terus. Enggak sedikit pun terbetik. Ya, selama 309 tahun lamanya. Nah, itu akan terulang, Pak. Rumah-rumah orang beriman yang melakukan perintah Nabi, sembunyi dalam rumah baca surah Al-Kahfi, enggak akan nampak oleh Dajjal atau oleh bala tentara Dajjal. Sihir Dajjal yang disebarkan seluruh kota pun tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Syaratnya baca surah Al-Kahfi. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak sih orang Islam yang dengar kajian ini? Berapa banyak? Saya ragu banyak orang mendengar, Pak. Karena saya udah, minta maaf nih kalau saya katakan, capek sih capek. Suara kayak gini ini korban nih, Pak. Nyampaikan berapi-api, kemarin baru di Medan 2 hari 2 malam. Diperas oleh orang Medan, Pak. Ya. Sampai kayak gini nasib suara. Tapi, maaf, kenapa media-media yang besar sekelas media-media ini tidak mau menyebarkan berita ini? Karena mereka tahu, dan mereka juga media-media itu adalah kaki tangan dan Dajjal. Ini harus sampai kepada manusia banyak. Alhamdulillah, kita bisa menyebarkan dakwah melalui YouTube. Itu pun YouTube kami atau link kami di YouTube sering kena ban. Ya, ini membahas masalah Dajjal masalahnya. Dah? Silakan. Jadi kita belum jawab, mic udah dipegang. Udah, kita nyerah. Silakan. Saya pengen tahu sekarang kondisi update di Syria itu gimana, Dan? Terus ISIS itu perannya apa sih? Ada di mana mereka itu sekarang, Dan? Ya, kondisi update tentang Syria, jujur saja hampir 1 bulan ini saya sama sekali tidak mengikuti perkembangan berita para mujahidin dan nasib Syria sekarang. Saya memang tidak tahu, maka saya tidak bisa menjawab. Yang pasti keadaan persatuan umat Islam dan para mujahidin di sana semakin mengental, Pak. Kayak persatuan kita di Indonesia juga semakin mengental. Itu yang saya tahu terakhir dulu. Kemudian bagaimana perkembangan semacamnya saya memang tidak tahu lagi sekarang. Kemudian yang kedua, ISIS itu bagaimana? ISIS itu pengacau. Pengacau. Tapi banyak pemuda-pemuda yang ikhlas tertipu oleh propaganda mereka. oleh media-media mereka lalu bergabung. Makanya para kata ulama mujahidin sekarang di Palestina dan lain-lainnya, para pemuda-pemuda yang ikhlas itu sesuai dengan niat mereka. Jika mereka terbunuh dalam peperangan, mereka tetap syahid. Ya, jadi kita, yang kita tidak senangi adalah akidah ISIS, akidahnya. Kemudian kingmaker dan orang-orang memang menjadi pentolan-pentolan, memang merusak daripada perjuangan itu. Sementara orang-orang ikhlas yang ada di dalam ISIS, mereka tetap saudara kita. Ya, mereka itu Pak, siapapun yang bergabung dari orang Indonesia masuk ke mereka, paspor mereka ambil, mereka bakar. HP kita, segala macamnya mereka musnahkan. Sehingga tidak ada kemana bisa kita nelfon. Informasi hanya sepihak dari mereka. Jadi kalau mereka mengatakan sana ada sahwat. Sahwat itu mereka istilahkan adalah para mujahidin yang sebenarnya adalah kaki tangan daripada kafir. Ayo, serang. Ya udah, mereka menerima informasi sepihak. Padahal yang diserang adalah mujahidin yang sebenarnya. Ini sering kejadian, Pak. Lalu baku tembak. Sementara para ulama kita sudah mengeluarkan fatwa yang bulat. Jangan pernah menyerang ISIS. Kecuali kalau mereka lebih duluan menyerang, maka wajib membela diri. Itu fatwa ulama-ulama di medan jihad hari ini. Jangan pernah menyerang ISIS. Tapi kalau mereka yang duluan menyerang, wajib membela diri. Nah, Bapak tadi bertanya. Ya, Bapak minta yang terakhir. Ya. Udah, gak usah yang terakhir, Pak. Bapak ngomong aja sekarang. Terima kasih, Pak. Sebenarnya pertanyaan saya sudah hampir terjawab tadi. Karena di Suriah itu saya melihat bahwa, karena kita hanya mendengar dari media, bahwa perang di sana itu antara Rusia, pemerintah Basar, bergabung dan melawan ISIS. Sementara masyarakat Islam Sunni di sana dibela oleh mujahidin. Sehingga apa yang disampaikan pertanyaan dia mungkin apa? Di mana peran ISIS di sini? Ya, Pak Ustaz jawab. Yang saya mau bawa kepada perspektif politik di Indonesia. Apakah nanti ini juga akan sama di sana? Sudah terjawab juga tadi. Sehingga saya anggap bahwa ini hanya menghimbau kepada umat Islam supaya lebih hati-hati. Karena kondisi sekarang ini hampir sama dengan kondisi yang masa-masa lalu. Saya juga menyatakan kalau ini sudah jelas bendera komunis, mari kita angkat jana. Atau si A dan lain-lain. Yang pertanyaan saya, Pak, ini yang satu yang saya hati di luar konteks ini, tapi ada kaitannya dengan pemikiran saya bahwa HTI itu dibubarkan hanya karena dasar anak-anaknya kita mendirikan khilafiyah. Padahal itu menurut saya adalah satu alternatif. Kalau Pancasila ini sudah tidak bisa kita berani, gitu. Begitu kira-kira, Pak Ustaz. Imbauan yang pertama kita amini, takbir. Allah. Imbauan yang pertama, siap-siap untuk berperang kalau memang PKI dan komunis menyatakan perang. Dan mereka pasti akan melakukannya, Pak. Ya. Cuma makar mereka sudah mulai. Ustaz-ustaz kita di daerah-daerah sudah mulai diculik-culik, Pak. Sudah mulai dicincang, sudah mulai dibantai. Makanya saya serukan kepada kita yang punya ustaz-ustaz di tengah ibu kota, tolong para pemudanya secara bergiliran dan bergantian ikut menjadi pengawal. Paling satu orang dapat jatah satu kali dalam 3 bulan dan itu 24 jam. Udah, pokoknya Al-Falah mempunyai pemuda 50 orang. 50 orang ini dibagi. Pokoknya kan siapa ustaz-ustaz yang akan dikerahkan secara bergantian ya. 2-3 orang jadilah kawal. Ini penting sekarang ini. Jadi untuk di Indonesia mereka sudah mulai melakukan makar 65 dulu. Tahun 65 dulu sudah mulai. Makarnya adalah ngabisin dulu para ulama. Para ulama. Kalau jenderal-jenderal yang purnawirawan yang kira-kira membahayakan mereka, mereka pasti juga akan membuat makar yang sama. Karena mereka punya dendam yang sama dengan TNI. Terus, apa tadi yang terakhir? HTI. HTI ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara kita. Kelebihan mereka selama ini yang tidak kita punya adalah mereka yang menghidupkan segarnya suasana pentingnya adanya khilafah Islamiyah. HTI ini kaum muslimin memiliki prinsip-prinsip dalam masalah yang satu ini, prinsip yang seharusnya menjadi prinsip seluruh umat Islam, bahwa setiap kita wajib berjuang bersama-sama tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Kalau mereka punya kekurangan, kita pun punya kekurangan. FPI punya kekurangan, ya. MMI punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna di sini. Tidak ada satupun. Maka sebaiknya jika kita menyaksikan HTI diperlakukan begini, umat Islam jangan pangku tangan, jangan diam. Umat Islam harus sama-sama membela HTI seperti kita membela perjuangan yang diusung oleh FPI. Jika HTI berhasil digulung Agus, maka berikutnya adalah FPI. Maka berikutnya adalah MMI. Berikutnya adalah apapun perbudakan yang ada di Indonesia akan digulung semuanya. Hah? Dan kita harusnya saat ini kompak bersama-sama. Kami tidak ingin salah satu di antara keluarga kami yang manapun yang rumahnya di Bredel. Ibaratnya hati itu rumah ya. Maka kita tidak suka. Mereka punya hak untuk hidup di bumi yang menghargai hak-hak azazi manusia di sini. Dan mereka bergerak secara undang-undang. Mereka bergerak secara positif. Selama ini mereka tidak mengganggu, tidak anarkis, tidak melakukan kekacauan apa-apa. Dan taat hukum. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, Gop. Biko pertanyaan sepanjang tali baru oleh kami. Saya kayaknya yang harus tegas. Jam 8:30 selesai. Gitu aja ya. Silakan cepat. Tanda-tanda muncul hati mamak itu apa? Nih. Lah kang wihlo nasi le baru tanyo gini. Enggak apa-apa nih, menandakan beliau enggak pernah ikuti kajian akhir zaman tentang Al-Mahdi bersama saya, ya kan? Tanda-tandanya. Negeri Syam sudah penuh pembantaian dan pembunuhan. Sudah ada. Arab sudah turun salju. Sudah terjadi. Ya. Kemudian huru-hara dan kezaliman terhadap Islam dan Islam merata di seluruh bumi. Sudah terjadi. Kemudian mengeringnya sungai Eufrat. Kita sudah jelaskan tadi. Ya. Kemudian, ini yang paling seru. Apabila terjadi tahun-tahun gempa yang dahsyat di seluruh dunia. Dan Arab juga mulai mengalami gempa-gempa. Kayaknya itu sudah mulai diumumkan akan terjadi 2017 ini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu apalagi terbunuhnya seorang lelaki yang berjiwa mulia. Di mana satu bumi orang beriman cinta pada laki-laki itu. Ketika dia dibunuh, satu bumi orang beriman marah dengan kematiannya. Dan seluruh malaikat di langit juga marah dengan kematiannya. Kita tidak tahu bagaimana cara marahnya malaikat di langit. Karena kita tidak bisa melihat malaikat. Tapi kita bisa melihat marahnya orang beriman dengan kematian laki-laki itu. Kata Rasulullah, setelah terbunuhnya laki-laki tersebut, muncullah Al-Mahdi dan umat berbondong-bondong berbaiat kepadanya. Pertanyaan sekarang, siapakah laki-laki yang orang beriman satu bumi cinta kepadanya? Banyak muncul nama-nama yang memang saat ini menjadi fenomenal. Erdogan, Salman, Zakir Naik, ya, sekarang muncul Habib Rizieq, yang pasti bukan Zulkifli Maman Ali. Karena levelnya level dunia dan dia dicintai satu bumi oleh orang beriman loh. Kalau orang munafik sebodoh dia. Orang beriman sangat cinta kepada dia. Apakah ini Zakir Naik? Karena memang satu bumi orang-orang beriman cinta kepadanya. Ataukah Erdogan yang menggentarkan musuh di timur dan di barat hari ini? Dan sepak terjangnya membuat orang-orang beriman juga sangat cinta kepadanya. Ataukah Salman? Ataukah siapa? Jawabannya Allahu A'lam. Yang jelas dibunuh setelah kematiannya muncullah langsung Al-Mahdi. Ya, kemudian setelah itu terjadilah hantaman meteor. Hantaman meteor ini menyebabkan tanda besar kiamat yang pertama terjadi, duhon. Dan setelah itu Al-Mahdi muncul. Paham? Ini dulu. Jadi saya ingin bertanya, bukankah di Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwa Allah akan menghancurkan suatu negeri berupa azab, mungkin azab atau dengan menggantikan suatu dengan kaum yang baru. Mungkin kah di negeri Syam itu ajak? Deh, kalau bahasa kampung mau cikih kok perlu. Kau bahasa kampung murah. Ya. Baru mengecekkan di Syam itu adalah azab. Padahal sangat banyak hadis-hadis Nabi yang sampai ketika mutawatir mengatakan Syam adalah negeri yang paling diberkahi di akhir zaman. Atau mungkin diganti dengan kaum member. Indah. Nan masuk ke sini tu mujahidin elok sadu Allahe. Lejo-le dia jo tu. Oh, wai ba jo. Ini cepat Pak, waktu 1-2 menit lagi. Ini terang. Salah satunya dari pendidikan Isa alaih salam ke dunia dua peperangan. Gimana Ustaz? Kenapa kau benar jadi seperti itu? Jadi, Isa itu turun kerjaan pertamanya bunuh Dajjal. Habis Dajjal dihabisi, seluruh Yahudi dihabisi oleh umat Islam. Ya, habis Yahudi semua, tidak tersisa satu ekor pun orang Yahudi lagi. Barulah Nabi Isa mengajak seluruh umat Nasrani satu bumi kembali ke agama yang benar. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. maka hancurlah seluruh palang-palang salib di muka bumi. Seluruh orang Kristian satu bumi menyatakan dua kalimat syahadat. Itu Pak. Ya, begitu urutannya ya. Nah, setelah selesai, Ya'jud Ma'jud pun akhirnya lepas. Tanda besar kiamat yang keempat. Silakan. Terakhir. Yang pertama ya, apa benar ISIS itu? Jangan banyak-banyak, Pak. Nah. ISIS apa? ISIS mengafirkan Hamas ya. Mengafirkan Hamas, terus apa benar juga fraksi-fraksi yang sekarang melindungi Al-Aqsa itu kan kebanyakan dari Iran dan dari Lebanon, dari kan itu basisnya sih. Bohong. Bohong. Itu propaganda media mereka yang mengatakan bahwa Iran Syiah ikut melindungi Al-Aqsa, itu bohong. Jangan percaya dengan media seperti itu. Ya. Dan bahwa ISIS mengafirkan Hamas, bukan Hamas saja, seluruh pergerakan apapun yang tidak setuju dengan ISIS dikafirkan semuanya. Bahkan ente sendiri kafir. Total infak 19.360. Alhamdulillah. Ini mana sudah cukup. Sudah enggak cukup. Nanti mau bertanya nanti langsung dengan saya. Mana yang lebih utama, memberi infak untuk anak yatim dan fakir yang di Suriah ketimbang tetangga kita? Jawabannya adalah ada duit bantu tetangga, ada duit bantu Suriah. Selesai. Ya, begitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, nastaghfirullahalazim li wa lakum, wala haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.